الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala: Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubitsal ladzina min qablihim. Waqad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin 'adzabun muhin. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yuhadduna Allah wa rasulah, memusuhi Allah dan rasulnya, yuhadduna Allah wa rasulah ay yushaquna Allah wa rasulah, yuhadduna Allah wa rasulah maknanya yushaquna Allah wa rasulah, seperti firman Allah, "Waman yushaqiqi Allaha wa rasulahu." Waman yushaqiqi Allaha wa rasulahu, yani muhaddat Allah wa rasulihi adala mushaqaqati Allahi wa rasulihi. Memusuhi يحدون الله ورسوله الذين يحدون الله ورسوله orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, seperti yang menyakiti Allah dan Rasulnya, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi muhaddatullah wa rasuli adalah musyaqqatullah wa rasuli, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala amman شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَانَدُوا شَرْعَهُ. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan menentang syariatnya. Itu makna يُحَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang syariatnya. Juga seperti kata Sa'di rahimahullah, Sa'di rahimahullah dalam Tafsir Karim Rahman, muhaddatullahi wa rasulih mukhalafatuhuma wa ma'asyiatuhuma. Muhaddat Allah rasul, memusuhi Allah dan Rasulnya, maksudnya menyelisihi Allah dan Rasulnya, memaksiati Allah dan Rasulnya, khususan fil umuri al-azimah, terkhusus pada perkara-perkara yang besar. Kamuhaddatillahi wa rasulih bil kufri wa mu'adati awliya'illah, seperti perkara-perkara yang besar tersebut, seperti memusuhi Allah dan Rasulnya dalam bentuk mengkufuri keduanya, mengkufuri Allah, mengkufuri Rasulnya. Mu'adati awliya'illah wa mu'adati awliya'illah, itu memusuhi wali-wali Allah, memusuhi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah para pengikut Rasul yang beriman kepada Rasul alaihissalam, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihi wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa. Naam. Jadi memusuhi Allah dan Rasulnya dengan kekufuran, mengkufuri Allah dan Rasulnya, memusuhi wali-wali Allah, itu adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang melakukan hal seperti itu, kata Allah, nasibnya adalah kubitu, khubitu. Khubitu ay udhillu. Wa uhinu. Akan dihinakan. Khubitu mereka dihinakan oleh Allah. Uhinu, udhillu, uhinu. Mereka dihinakan oleh Allah. Ukhzu. Semakna semuanya itu. Udhillu, uhinu. Ibnu Katsir juga menyebutkan ukhzu. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kubita alladziina min qablihim sebagaimana orang-orang kafir sebelum mereka yang menentang Allah dan rasul yang diutus, mereka dihinakan oleh Allah. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beriman dengan Alkitab, mengimani Alkitab Al-Qur'an, mengamalkannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, yang melisihi Al-Kitab, Al-Quran, menyelisihi Allah dan Rasulnya, akan dihinakan oleh Allah. Nah, kubitu kama kubitu alladzina min qablihim. Kita mengetahui bagaimana nasibnya umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum umat Muhammadiyah. Sebelum umat Muhammadiyah, diutusnya Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya yang menentang para rasul yang diutus. Kubitu kama kubita alladzina min qablihim ahlakahumullah bifi'li. Allah SWT binasakan mereka dengan azab, dengan perbuatan Allah sendiri, dengan tindakan Allah langsung membinasakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Adapun umat ini, umat Muhammadiyah, yakni umat ad-da'wah, umat yang didakwai oleh Muhammad SAW, bukan umat istijabah, karena umat itu terbagi dua. Istilah umat terbagi menjadi dua. Ilmu hada. Umat, istilah umat terbagi dua. Umat ad-da'wah wa ummah istijabah. Kita mengatakan umat Muhammad. Jangan heran, jangan kaget dok. Orang-orang kafir itu kok dikatakan umat Muhammad. Maksudnya umat da'wah. Umat ad-da'wah. Umat yang didakwai oleh Muhammad SAW. Tapi mereka tidak beriman. Itu umat da'wah namanya. Umat yang di tengah-tengah mereka diutus Muhammad SAW, diutus di tengah-tengah mereka, disebut umat da'wah. Yang menjawab da'wah Nabi SAW beriman, disebut ummatul istijabah. Umat yang menjawab seruan Nabi SAW. Adapun umat ini yang kafir, ini umat da'wah ya, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka dihinakan oleh Allah melalui tangan Rasulullah SAW dan wali-wali Allah, para sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu bil jihad fi sabilillah, dengan jihad fi sabilillah. Nah, dari satu jihad ke jihad berikutnya hingga mereka ditaklukkan kecuali yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman akan menjadi mulia. Nah, akan menjadi mulia. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan ayatin, ayat-ayat bayyinat yang jelas. Bayyinat yang jelas. La khafa'a fiha, tidak ada yang samar padanya, tidak ada yang tersembunyi padanya. Jelas ayat-ayat itu. Sebagai hujaj wa barahin, sebagai hujjah-hujjah, bukti-bukti kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalik yuhaddunahu, bersama dengan itu, dengan turunnya ayat-ayat yang jelas itu sebagai hujjah dan bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya, mereka memusuhi. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir yang mengkufuri ayat-ayat tersebut, mengkufuri ayat-ayat bayyinat tersebut, mengkufuri Allah dan Rasulnya, adabun muhin, adab siksaan yang menghinakan. Sebagaimana mereka menghinakan, menginjak-injak ayat-ayat Allah, mereka pun dihinakan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yab'athuhumullahu jami'a, yawma mansub yakni fi yaumi di hari, yawma maknanya fi yaumi yaitu di hari, yab'athuhumullahu jami'a, di hari Allah mengutus mereka semua, membangkitkan mereka semua. Al-ba'ats, ini dalil tentang al-ba'ats. Nah, adapun ayat tadi yang kita baca, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirin 'adzabun muhin, dalil bahwa siapa saja yang memuliakan Allah akan dimuliakan oleh Allah, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat, akan dimuliakan oleh Allah, dan siapa saja yang menyelisihi, memusuhi, memaksiati Allah dan Rasulnya akan dihinakan. Naam. Kemudian ayat ini sekarang, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, dalil tentang al-ba'ats. Lagi-lagi dalil tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul yaum mujazat al-amal, hari pembalasan amal. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, di hari Allah subhanahu wa ta'ala, yab'atsuhumullah, Allah membangkitkan mereka setelah mereka dimatikan. Jami'an semuanya. Jami'an ta'kid terhadap hum, mereka semua. Fayunabbi'uhum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada mereka, bima'amilu, apa-apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang telah mereka amalkan di dunia. Min khairi wa syar, min khairin wa syar, berupa kebaikan dan kejelekan. Semua hamba akan dibangkitkan, yang beriman dan yang kafir, yang bertauhid dan yang musyrik. Semuanya. Kemudian Allah akan beritakan kepada mereka semua apa yang telah mereka amalkan, kerjakan di dunia, min khairi wa syar, dari kebaikan dan kejelekan yang telah dikerjakannya. Kata Sa'di rahimahullah, fayunabbihum bima amiru min khairi wa syar. Dan Allah beritakan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan di dunia berupa kebaikan dan kejelekan, li'annahu alima dhalik. Li'annahu alima dhalik. Karena Allah maha tahu hal itu. Detailnya, rinciannya, semuanya. A'mal. Al-jawarih. Kullaha. Amalan seluruh anggota tubuh. A'mal qulub. Amalan-amalan hati. Niat-niat, i'tiqadat. An-niyat wal-i'tiqadat, niat-niat yang diniatkan dalam hati, dalam kalbu, keyakinan-keyakinan yang menjadi akidah, kepercayaan, keyakinan dalam hati, kalbu, semuanya Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang dirahasiakan. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari itu. Apa yang diniatkan? Dan apa yang akan diniatkan? Apa yang akan dikerjakan setelah? Allah Maha tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Sebelum terjadi semuanya Allah sudah tahu. Wa katabahu fil lawhil mahfuz. Kata Sa'di rahimahullah, katabahu fil lawhil mahfuz. Dan Allah menulisnya dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz, Ummul Kitab. Wa 'indahu Ummul Kitab. Di sisi Allah ada Ummul Kitab. Ada kitab induk, yaitu Al-Lawhul Mahfuz, yang dicatat padanya, di dalamnya maqadir al-khalaiq ila yaumil qiyamah, seluruh takdir makhluk, apa saja Allah akan ciptakan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan alam semesta ini sampai terjadi kiamat, sudah tercatat di sana. Seluruh amalan-amalan hamba semuanya tercatat di sana. Apa yang akan dikerjakan oleh fulan, apa yang akan dikerjakan oleh illan, apa yang akan diucapkan oleh dia, apa yang akan dia niatkan, apa yang akan dia yakini, semuanya tercatat di sana, detailnya, rinciannya, tidak ada yang luput. Sampai hari kiamat. Ada wa amma ma ba'da al-qiyamah wa amma ma wara' al-qiyamah fala yuktabu fi lahil mahfuz. Sebenarnya diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, syarh kitab tauhid. Adapun yang di belakang, yakni setelah kiamat, apa yang akan terjadi setelah kiamat itu tidak tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Nah, diingat ini faedah Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan masalah pencatatan takdir dalam Lauhul Mahfuz itu ila yaumil qiyamah. Allah mengatakan kepada al-qalam, kepada pena yang Allah ciptakan untuk mencatat takdir, uktub. Kata Allah kepada al-qalam, pena itu, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi batasnya sampai tegak kiamat. Adapun di belakang itu, yakni apa yang terjadi di hari kiamat, ya, setelah kiamat, maka itu tidak tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Itu maknanya kata Ibnu Utsaimin. Namun Allah Maha tahu apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, hanya saja itu tidak dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz karena pencatatan takdir itu hanya sampai tegaknya kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia. Wa amara al malaikata al kiram al hafazata bi kitabatihi. Kata Sa'di rahimahullah selanjutnya, di samping sudah tercatat semuanya dalam Al-Lawhul Mahfuz, dan pencatatan dalam Al-Lawhul Mahfuz itu qabla ayakhluq Allahu as-samawati wal ardi 50,000 sana. Allah mencatatnya dalam Al-Lawhul Mahfuz sebelum alam semesta ini, sebelum langit dan bumi diciptakan, sejarah waktu 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi sudah tercatat semua dalam Lauhul Mahfuz. Subhanallah, Allah sudah tahu. 50 ribu tahun sebelum terciptanya alam semesta ini, langit dan bumi dan seisinya sudah dicatat semua apa yang akan terjadi semuanya dalam kehidupan alam semesta, kehidupan dunia. Kemudian wa amara al-malaikatal kiram al-hafazata bi kitabatihi, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan setiap hamba, dikawal sepanjang umurnya. Ada yang mengawalnya dua malaikat kanan kiri siang dan malam bergantian sip-sipan. Raqibun atid, raqib selalu mengawasinya, atid selalu hadir bersamanya. Bukan nama malaikat itu, sifat dua malaikat yang bergantian tersebut, raqib yakni selalu mengawasi dia, atid selalu hadir bersamanya, tidak pernah meninggalkan dia, apa saja dicatat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, sesungguhnya bersama kalian hafidhin, malaikat-malaikat yang disifati hafidhin di amalikum, yang akan menjaga amalan kalian, yang mencatatnya. Nah, yaitu malaikat kiram yang mulia, katibin yang mencatat amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Malaikat ini melaporkan kepada Allah dan mencatatnya dengan rapi, semuanya tercatat. Kebaikan dan kejelekan yang dikerjakannya. Yamhullahu ma yasha wa yathbit. Dan Allah yang mengatur apa yang mungkin boleh jadi dihapus setelah itu. Allah merintahkan yang itu dihapus, yang ini ditetapkan, yang ini dihapus, yang ditetapkan pada catatan malaikat tersebut, semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah. Yamhullahu ma yasha wa yathbit wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab yang mencatat semuanya. Dalam ummul kitab Lauhul Mahfuz semua tercatat. Tetapi pada lembaran malaikat boleh jadi ada yang dihapus setelah dicatat. Yamhullahu ma yasha wa yathbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Nah, catatan itu nanti akan dibagikan di hari kiamat. Kitab al-amal masing-masing akan dibagikan kepada, akan menerimanya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Wallahu wa na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ahsahu Allahu wa nasu. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah Subhanahu wa taala ahsahu. Ahsahu yakni Allah mengumpulkan semua amalan itu dalam kitab, tercatat. Dan sudah kalian dengar tadi, saya bacakan dari Tafsirul Karim Rahman dari Sa'di rahimahullah. Sudah tercatat sebelumnya, sebelum terjadi dalam Lauhul Mahfuz, sebelum hamba itu beramal, apa yang akan dia amalkan. Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi dan seisinya. Sudah tercatat semua di sana apa yang akan diamalkan. Allah sudah mengumpulkan catatannya di sana. Dan ketika hamba itu tercipta, terlahir, kemudian beramal, mukallaf dan beramal semuanya, ya, sebelum dan setelahnya, sebelum dan setelah mukallaf, semuanya ada. Ya, tidak meleset dari apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Bersama dengan itu, Allah utus malaikat. Malaikat yata'aqabuna fikum malaikatal laili wan nahar. Bergantian mengawasi kalian malaikat malam dan siang, tatanabba'u salat salat. Ijtami'una 'inda salati as-subh 'inda salati al-'asr. Mereka berkumpul saat pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Dua malaikat akan mendampingi setiap hamba kanan kirinya. untuk mencatat amalannya, mengawasinya, dan terus bersamanya dan mencatat amalannya. Yang di kanan mencatat yang baik, yang di kiri mencatat yang jelek, bagaimana datang dari sebagian salaf seperti Qutadah dan yang lainnya. Itu pergantiannya saat salat subuh dan asar. Yang bertugas di siang hari, rentang waktu antara subuh sampai asar, yang mengawasi dia dan bersamanya mencatat amalannya semuanya, kebaikan dan kejelekan, dari subuh sampai salat asar, ini malaikat siang. Ya, malaikat. Ketika asar, pergantian shift, dia naik membawa catatan itu, dilaporkan kepada Allah. Kemudian bergantian petugas malaikat yang lain di waktu asar itu untuk menjaga setiap orang antara rentang waktu asar sampai subuh. Ini malaikat malam. Di subuh hari, masing-masing dua malaikat yang mengawal setiap orang membawa catatan amalannya naik, diganti lagi oleh malaikat siang. Begitu tuh setiap hari. Nah, ya, itu yang dimaksud inna alaikum al-hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat ini tadi bersama dengan sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, ditambah lagi ada malaikat yang mencatat ketika ajalnya tiba, ditutup kitab itu, berakhir sudah, tersimpan. Ketika hari kiamat dibagikan, nih, ya, dibagikan kepadanya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Tangan kanan dari depan, tangan kiri dari belakang. Dalam keadaan hamba-hamba itu nasuh, kata Allah, ahsahullah wa nasuh. Allah Subhanahu wa Taala mencatat semuanya, mengumpulkan semuanya amalannya, wa nasuh. Sedangkan hamba-hamba itu sudah lupa. Nah, kita ini sekarang sudah lupa apa yang telah kita kerjakan sebulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, terus apalagi 1 tahun yang lalu, apalagi 2 tahun yang lalu, apalagi puluhan tahun yang lalu, sudah lupa kita apa yang kita kerjakan waktu itu. Tetapi itu semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz dan tercatat dalam catatan amal tadi. Nah, dan Allah akan memberitakan kepada kita semua itu nanti pada hari kiamat ketika dibagikan catatan amal, kemudian dihisab oleh Allah. Ahsahu Allah nasu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa Taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu syahid, maha menyaksikan. Allah maha menyaksikan. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu. La yaghibu anhu syai', tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Taala, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari ilmunya, pengetahuannya, semuanya disaksikan oleh Allah. Wala yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Wala yansa syai'an, dan tidak ada yang dilupa oleh Allah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Telah mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan dengan itu tegak hujjah, dan tidak lupa setelahnya. Sementara hamba-hamba sudah lupa. Ala kulli syai'in syahid, ala syahidun ala kulli syai', ala dhawahir was-sarair, atas yang ditampakkan nyata-nyata oleh hamba, was-sarair, dan apa yang disembunyikan, dirahasiakan dalam kalbunya, pada niatan-niatannya, pada i'tiqadatnya, pada kepercayaan-kepercayaannya, keyakinan-keyakinannya, wal-khobaya, wal-khofaya, yang disembunyikan, ya, yang disamarkan semuanya Allah Maha Jauh. Nah, Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala assalamu al-afiyah. Nakhtafi bi hadzal qadar. Jazakum khairan. Tafaddalu. Tanya jawab. Ba'da al-maghrib. Insyaallah ba'da al-maghrib isya dan kita lanjutkan sirah nanti. Sirah sambil tanya jawab. Insyaallah. Ya, tafaddalu.